Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-51 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah. Dan Allah berfirman, "La tattakhidhu ilahain itsnain." Janganlah kalian menjadikan dua sesembahan. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya Dia adalah sesembahan yang satu. Fa iyyaya farhabun, maka hanya kepada-Ku hendaknya kalian takut. Walahu ma fis samawati wal ardi. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Walahu dinu wasiba. Dan hanya milik Allah agama selamanya. Afa ghairallahi tattaqun? Apakah selain Allah kalian takut? Wa ma bikum min ni'matin faminallahi. Apa saja nikmat yang kalian dapatkan, maka itu dari Allah. Thumma idza massakumud-durru. Kemudian jika kalian tertimpa penyakit atau bahaya. Fa ilaihi taj'arun. Maka kalian minta bantuan kepadanya. Thumma idza kashafa dhurra ankum. Kemudian jika bahaya dan penyakit itu diangkat dari kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim musyrikun. Ternyata ada sekelompok dari kalian yang menyekutukan Rabb mereka. Liyakfuru bima atainahum. Mereka mengkufuri apa yang kami berikan kepada mereka. Fatamattau, maka silakan kalian bersenang-senang untuk sementara waktu. Fasawfa ta'lamun, kalian bakal mengetahui akibatnya. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi. Ya'mur ta'ala bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Wa yastadillu ala dhalika binfiratihi bin ni'ami wal wahdaniyati. Faqala wala tattakhidhu ilahain isnain. Ay taj'aluna lahu syarikan fi ilahiyatihi. Wahuwa innama huwa ilahu wahid. Mutawahidun fi al-awsafi al-azimati. Mutafaridun bil-af'ali kulliha. Faqama annahu al-wahidu fi dhati wa asma'i wa nu'ti wa af'ali. Faltuwahiduhu fi ibadatihi. Walihada qala fa'iyyaja farhabun. Ay khafuni. Wamtathilu amri. Wajtanibu nahyi. Min ghairi an tushriku bi syai'an. Minal mahlukati. Fa'innaha kullaha lillahi ta'ala. Mamlukatun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian ditunjukkan dengan dalil keesaan Allah dalam memberi nikmat dan keesaan Allah sebagai sesembahan. Allah ta'ala berfirman, janganlah kalian menjadikan dua sesembahan. Yakni kalian menjadikan sekutu bagi Allah sebagai sesembahan. Dialah Allah yang satu. Satu dalam sifat-sifat yang agung. Satu dalam semua perbuatannya. Sebagaimana Allah itu satu zatnya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Maka tauhidkanlah Allah dalam beribadah. Oleh sebab ini Allah Ta'ala berfirman, maka hanya kepada-Kulah hendaknya kalian takut. Yakni takutlah hanya kepada-Ku. Laksanakan perintah-Ku. Jauhilah larangan-Ku. Tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun dari makhluk. Karena semua makhluk itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu ma fis samawati wal ardi. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walahuddin wasiba. Dan milik Allah hak agama ini selamanya. Ay ad-din wal ibadatu wadzullu fi jam'il awqati lillahi wahdah. Alal khalqi ay yukhlisuhu lillahi wa yansabighu bi ubudiyatih. Artinya, agama, ibadah, kerendahan dalam segala waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi makhluk hendaknya mereka memurnikan itu semuanya hanya untuk Allah dan menyibukkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Afa ghairallahi tattaqun? Min ahli al-ardi au ahli as-samawat fa innahum la yamlikuna lakum dharra wa la naf'a wallahu al-munfaridu bil 'ata'i wal ihsan. Apakah selain Allah kalian takut terhadap penduduk bumi atau terhadap penduduk langit? Mereka semua tidak mampu memberi madarat atau manfaat untuk kalian. Hanya Allah yang mampu memberi. Hanya Allah yang mampu berbuat baik. Wa ma fikum min ni'matin zahiratin wa batinatin fa minallahi la ahada yusyrikuhu fiha. Apapun nikmat yang kalian dapatkan, baik yang zahir maupun yang batin, maka semuanya berasal dari Allah. Tidak ada seorang pun yang ikut dalam hal itu. Tsumma idza massakum ad-darru min faqrin wa maradin wa siddatin fa ilayhi taj'arun. Tadajjuna bid-du'a wa tadarru li'ilmikum annahu la yadfa'u ad-darra wa siddata illa hu. Kemudian ketika kalian ditimpa sesuatu yang jelek berupa kefakiran, penyakit atau kesulitan, maka kepada Allah kalian minta tolong, ya. Yakni kalian merengek-rengek, berdoa dan merendah minta tolong. Karena kalian tahu tidak ada yang mampu untuk menolak kejelekan tersebut, kesulitan tersebut, kecuali Allah. Falladhi infarada bi'ta'ikum ma tuhibbuna wa sarfi ma takrahuna walladhi la tambaghi ibadatu illa lahu wahdah. Yang sendirian dalam memberi apa yang kalian sukai, yang memalingkan apa saja yang tidak kalian sukai, adalah yang berhak untuk kalian ibadahi. Nah, walakinna katsiran minan nas yadrimuna anfusahum wa yadhaduna ni'matallahi alaihim idza najahum minasyiddati fasaru fi halir raha'i asyraqu bihi ba'da mahluqatihi alfakira. Akan tetapi kebanyakan manusia mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka menentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari kesulitan, maka mereka dalam keadaan senang. Mereka menyekutukan Allah dengan sebagian makhluknya yang sangat fakir. Walihada qala liyakfuru bima atainahum. Ay atainahum haythu najainahum nasyiddati wa khalasnahum minal masyakkati fatamatta'u fi dunyakum qalila fasawfa ta'lamuna aqibata kufrikum. Oleh sebab ini Allah berfirman, mereka mengkufuri apa yang telah aku berikan kepada mereka. Yani aku telah memberi mereka sesuatu dengan menyelamatkan mereka dari segala kesulitan, membebaskan mereka dari segala kesukaran. Maka silakan kalian bersenang-senang di dunia dalam waktu yang sedikit atau sebentar. Kalian akan mengetahui akibat kekufuran kalian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, setelah kita baca ayat yang ke-51 sampai 55 dan juga kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala, la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahid. Fihi dalilun ala tauhid al-uluhiyah. Ala tauhid al-uluhiyah. Mengenai firman Allah Ta'ala, la tattakhidu ilahan itsnain innama huwa ilahu wahid. Janganlah kalian menjadikan dua sesembahan. Sesungguhnya Allah itu sesembahan yang satu. Ini merupakan dalil tentang tauhid uluhiyah. Tidak boleh ada dua sesembahan di alam semesta ini. Hanya ada satu sesembahan, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faidatu as-saniyah, qauluhu ta'ala wa lahuddinu wasibah. Fil muradi bid-dini arba'atu aqwalin. Fil muradi bid-dini arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahuddin wasibah. Makna ad-din dalam ayat ini ada empat pendapat. Al-awwal annahu al-ikhlasu. Qalahu Mujahid. Annahu al-ikhlasu. Qalahu Mujahid. Pendapat yang pertama, makna ad-dinu dalam ayat itu ialah ikhlas. Ini pendapat Imam Mujahid. Keikhlasan itu hanya untuk Allah. Ats-tsani al-ibadah. Qalahu Sa'id bin Jubair. Pendapat yang kedua, makna ad-dinu di sini ialah ibadah. Pendapat Sa'id ibn Jubair. Jadi hanya untuk Allah segala jenis ibadah. Nah. Ats-tsalits syahadatu alla ilaha illallah wa iqamatul hududi wal fara'idi. Qalahu Ikrimah. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatul hududi wal fara'idi. Qalahu Ikrimah. Pendapat yang ketiga, makna ad-din ialah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Penegakan hukum had dan pelaksanaan kewajiban. Semuanya itu dipersembahkan untuk Allah saja. Ini pendapat Ikrimah. Arabi at-ta'atu. At-ta'atu. Qalahu Ibnu Qutaibah. Pendapat yang keempat, makna ad-dinu dalam ayat itu ialah at-ta'ah, ketaatan. Pendapat Ibnu Qutaibah. Ketaatan dalam agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pendapat tadi betul dan saling melengkapi. Semuanya mewakili makna ad-din. Dan semuanya harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi makna wasiban arba'atu aqwalin. Wa fi makna wasiban arba'atu aqwalin. Makna wasiban dalam ayat ini juga ada empat pendapat. Al-awwal, da'iman. Rawahu Ibnu Abi Thalhah al-Ibni Abbas. Wabihi qala jumhurul mufassirin. Makna yang pertama ialah daiman, yaitu selamanya. Naam. Walahuddin wasibah. Milik Allah. Ad-din, yakni ikhlas, ibadah, syahadah, dan ketaatan selamanya untuk Allah. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir. Atsani, wajiban. Rawahu Ikrimatu an Ibni Abbasin. Pendapat yang kedua, makna wasiban ialah wajiban. Wajib. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi artinya ad-din itu wajib hanya untuk Allah. Ats-tsalits, yang ketiga, khalisan. Rawahu qalahu Ar-Rabi Ibnu Anas. Pendapat yang ketiga, wasiban artinya khalisan, yakni murni. Ini pendapat Ar-Rabi Ibnu Anas. Berarti walahuddin wasiba. Hanya untuk Allah. Ketaatan, ibadah yang murni, yang tulus. Ar-Rabi muttabaan. Makna wasiban ialah mut'iban. Dzakarahu al-Ambari. Dzakarahu ibnu al-Ambari. Pendapat yang keempat, makna wasiban itu ialah sangat melelahkan. Mut'iban. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu al-Ambari. Maksudnya, hanya untuk Allah ketaatan dan ibadah yang dilakukan dengan sangat melelahkan. Ya. Nah. Taib. Penggunaan yang paling sering ialah 1, 2, dan 3. Yang terbanyak digunakan ialah poin 1. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir rahmatullah, walahu ta'ah wal ikhlasu daiman sabitan wajiban. Walahu at-ta'atu wal ikhlasu daiman sabitan wajiban. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, milik Allah lah ketaatan dan keikhlasan selamanya, sabitan yang bersifat tetap, wajiban dan bersifat wajib. Taib, al-fa'idatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. قال الزجاج المعنى ما حل بكم من نعمة من صحة في جسم أو سعة في رزق أو متاع من مال وولد فمن الله. Mahalla bikum min ni'matin min sihhatin fi jismin au sa'atin fi rizqin au mata'in fi min malin wa waladin au mata'in mimarin wa waladin faminallahi. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Berkata Az-Zajjaj, maknanya ialah apa saja yang kalian dapatkan berupa kenikmatan, baik itu kesehatan jasmani atau kelapangan rezeki atau kesenangan harta dan anak, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib alaina asyukru. Wa adamul kufri. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, tidak mengkufurinya. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Qauluhu thumma idza massakumud dharru fa ilaihi taj'arun. Qala Ibnu Abbas, ad-durru yuridu al-asqama wal-amraba wal-haja. Qala Ibnu Abbas, ad-durru yuridu al-asqama wal amraba wal hajj. Fa ilayhi taj'aruna, qala az-zajjaj, tarfa'una aswatakum ilayhi bil istighasah. Qala az-zajjaj, tarfa'una aswatakum ilayhi bil istighasah. Nah, kemudian jika kalian tertimpa bahaya adzur, ini berkata Ibnu Abbas, yang dimaukan dengan adzur di sini ialah penyakit-penyakit al-asqam wal-amrad wal-hajah, atau kebutuhan-kebutuhan yang terasa sulit, ya, mengalami kesulitan bahan makanan pokok, ya, dan semisalnya. Fa'ilai taj'arun, kata Az-Zajjaj, kalian kemudian mengeraskan suara kalian untuk minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun, maka di sini terdapat dalil. Ala annal musyrikina fil jahiliyah yukiruna bi annahu la yadfa'u dhurra wasiddata illallah wahdah. illallahu wahdah la syarika lah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah, mereka itu mengakui, menetapkan bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menolak madarat dan segala kesulitan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya mereka itu magel-magel Allah, minta tolong kepada Allah ketika kesulitan. Ini orang-orang musyrik jahiliyah ya. Nah, al-faidatu as-sad al-khamisah. Qauluhu ta'ala thumma idza kasafa burra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Fihi dalilun ala anna al-musyrikina fil jahiliyah asyraku fi hali rakhai asraku billah ya asraku bihi naam asraku billahi fi hali rakhai kemudian ketika bahaya itu atau kesulitan itu diangkat dari kalian, ternyata ada sekelompok dari kalian yang berbuat syirik kepada Rabb-nya. Ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah, mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah ketika dalam kondisi senang atau gembira. Ya, tapi kalau sulit-sulit sudah susah, mereka itu yakin enggak ada yang bisa mengangkat itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-sadisah qawlu ta'ala fatamatta'u fasawfa ta'lamun. فيه دليل على أن من مات على الشرك عاقبتهم النار nah silakan kalian bersenang-senang dengan tindakan itu kalau kesulitan baru teriak-teriak minta tolong minta bantuan kepada Allah saja karena yakin enggak ada yang mampu untuk mengangkat malapetaka dan musibah yang mereka hadapi. Ketika sudah aman, sudah nyaman, semuanya sudah diangkat, mereka gembira, ya. mereka kembali kepada kesyirikannya. Fatamat ta'u. Silakan senang-senang seperti itu sebentar di dunia. Fasaufa ta'lamun. Tapi kalian akan mengetahui akibat kufrikum, akibat kafiran mereka. Merupakan dalil bahwasanya orang yang mati di atas kesyirikan, maka akibat urusan mereka ialah apa? Neraka. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.